وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة Bab apa-apa yang dibenci dari muslah. Muslah itu, barakallahu fikum, memotong hewan dari anggota-anggota tubuhnya sebelum kematiannya. Baik. Ini dilarang. Apalagi kalau memang betul-betul kondisinya hidup. Kondisinya hidup, kemudian dipotong dari anggota tubuhnya. Baik. Kata Rasulullah SAW, kuti'a minal bahimati wa hiya mayyitun wa hiya hayyatun fa hiya mayyitah. Wa bi hadzal makna kata Rasulullah SAW, apa saja yang dipotong dari hewan itu dalam kondisi hewan hidup, maka yang terpotong itu adalah bangkai. Misal kalau mau dibiri misalnya, dipotong pelirnya, maka itu tidak boleh dimakan, barakallahu fiik. Atau dipotong ekornya atau dipotong apanya dalam kondisi hewannya masih hidup, maka itu bangkai. Demikian juga ini, sebelum kematiannya sudah dipotong, belum betul-betul mati sudah dipotong, memang disembelih tapi belum betul mati, sudah dipotong kakinya, sudah dipotong macam-macamnya. Yang dilarang. Wal masburah. Barakallahu bikum. Masburah, ini yang diikat. Kurang lebih, barakallahu bikum, sama seperti al-mujassama ala turbat wa tuja'alu gharadan lirami. Yani hewan jinak tapi dijadikan sasaran untuk memanah. Barakallahu, latihan mungkin atau apa, anda diperbolehkan. Baik. Karena lebih lama untuk dia dapati kematiannya. Baik, sementara dengan cara menyembelih hewan itu lebih cepat mati. Beda dengan kalau barakallahu fikum hanya dipanah, prosesnya lama. Di sini katakan oleh Al-Hafidz rahimallahu taala, fa idza matat min dzalika lam yahillu akluha. Kalau mati, yakni hewan ini barakallahu fikum, hewan yang jinak kemudian diikat kemudian di jadikan sasaran panah dan mati dengan itu, tidak halal untuk dimakan, kata beliau rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Tapi kalau hewan itu hewan dalam kondisi memang liar dan dipanah, ya halal-halal saja. Barakallahu fiik. Halal-halal saja, dengan catatan ketika melepas panah dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, hadatsana Abdul Walid qala hadatsana Syu'bah an Hisham ibn Zaid qala dakhaltu ma'anasin 'ala al-Hakam ibn Ayyub fara'a ilmanan aw fityanan nasabu dajajatan yarmunah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dikatakan oleh Hisham bin Zaid, aku masuk bersama dengan Anas ke tempatnya Al-Hakam Ibnu Ayyub Dan beliau, yakni Anas, melihat di sana ada anak-anak atau remaja, gilmanan atau fikyanan, nasabu dajajatan yarmunaha. Mereka nasabu meletakkan seekor ayam untuk mereka panah. Faqala Anas, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tusbaral bahai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ditahan itu hewan untuk dipanah. Barakallahu fiik. Hatta dipanah, barakallahu fiikum, dan belum dia dapatkan kematiannya, maka silakan barakallahu fiikum sembelih. Baik. Demikian juga kalau kita berburu dengan anjing pemburu. Baik. Anjing kita belum membunuhnya, tapi sudah mungkin terluka karena gigitan. Maka ketika kita dapati dalam kondisi hidup, maka silahkan sembelih. Masya Allah. Ini kembali ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dhabhtum fa ahsinud dhibhah wal yuhidd ahadukum syafratahu wal yurih dhabihah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan atau mengharuskan perbuatan baik atas segala sesuatu. Baik, aidza qataltum fa ahsinul qitl. Kalau kalian membunuh ya karena hukum qisas mungkin atau karena hukum had yang harus ditegakkan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qataltum fa ahsinul qitl," telah membunuh dengan cara yang baik. Yakni dengan cepat dipenggal lehernya. Barakallahu fiik. Sehingga lebih cepat dia mati. Jangan lama baru meregang nyawa. Demikian juga kata Rasulullah, "Wa idza dhabhtum fa ahsinud dhibhah." Kalau kalian menyembelih, maka hendaknya kalian berlaku baik dalam menyembelih hewan. Dengan cara apa? Kata Rasulullah, "Fal yuhidd ahadukum syafaratahu wal yurih dhabihatahu." Hendaknya salah seorang di antara kalian mengasah tajam pisau yang akan dipakai untuk menyembelih, dan dia membuat rahah, membuat nyaman hewan yang akan barakallahu fikum disembelih. Baik. Kalau memang dia tidak tahan panas, ya jangan dijemur-jemur. Barakallahu fikum. Dan mengatakan asyik sama potong, jangan. Kalau tidak tahan dingin, ya jangan dibiarkan dingin-dingin. Masukkan di ruangan ya. Mungkin dia bisa lebih hangat, lebih nyaman. Kalau dia lapar, jangan dibiarkan lapar, dikasih makan. Jangan ada mengatakan, "Oh, asyik asyik mau potong." Demikian juga yang lain. Namanya irah. Waliyurih dhabihatahu. Barakallahu fiik. Jadi dilarang kita untuk apa? Mengikat atau menahan hewan untuk apa? Dijadikan sasaran anak panah, padahal sangat memungkinkan untuk kita menyembelihnya. Qala rahimallahu taala, haddatsana Ahmad bin Ya'qub qala akhbarana Ishaq bin Sa'id bin Amr an abihi annahu sami'ahu yuhaddithu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu dakhala ala Yahya bin Sa'id wa gulamu min bani Yahya rabitun dajajatan yarmiha. Bahwa Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu dakhala ala Yahya bin Sa'id, masuk ke rumahnya atau ke tempatnya Yahya bin Sa'id, wa gulamu min bani Yahya, dan di sana ada anak-anak dari anak-anaknya Yahya, rabitun dajajatan, dalam keadaan mengikat seekor ayam, yarmiha, untuk dia panah. Famasya ilaiha Ibnu Umar hatta hallaha. Maka Ibnu Umar pun mendatangi ayam itu dan melepaskan talinya. Tsumma aqbala biha wa bil gulami ma'ahu. Baik. Kemudian Ibnu Umar membawa ayam tadi bersama dengan anak tadi yang mengikatnya dan hendak memanahnya. Berkata Ibnu Umar, "Usjuru gulamakum an ayyasbira hadha at-tayra lil qatl." Larang anak-anak kalian untuk mengikat hewan-hewan seperti ini, at-tayr, ya, semacam burung atau ayam, ya, serupa. Lil qatl, untuk dia bunuh, untuk dia apa, panah. Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tusbaral bahimah aw ghairuha lil qatl. Karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk hewan itu ditahan atau diikat kemudian dijadikan sasaran anak panah. Barakallahu fiik. Kalau di sini zaman sekarang ini mungkin jadi latihan nembak. Wallahu musta'an. Taib dajaja biasa juga disebut dengan tayir. Ya, unggas-unggas ini barakallahu fiik. Termasuk ya burung-burung. Jadi yang jelas ini dalil yang dibawakan atau hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menyatakan tentang haramnya perbuatan itu. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Abu Awana an Abi Bishr عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر ومروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر من فعل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. Dari Abi Bishr, dari Sa'id bin Jubair berkata, kuntu inda ibn Umar, aku bersama dengan Ibnu Umar, fa marru bi fityatin aw bi nafarin nasabu dajaja. Aku bersama dengan Ibnu Umar dan yang lainnya dan melewati anak-anak muda atau anak-anak kecil. Aw bi nafarin nasabu dajajatan, mereka telah mengikat seekor ayam untuk tidak kemana-mana. Yarmunaha, untuk dia panah. Falamma ra'au Ibnu Umar, ketika anak-anak itu melihat Ibnu Umar datang dan akan melewati mereka, tafarraqu, mereka pun berpencar lari meninggalkan sang ayam. Apakah tafarraqu anha? Wa qala Ibnu Umar man fa'ala hadza. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, siapa gerangan yang melakukan perbuatan ini? Jadi ayam diikat untuk dipanah. Man fa'ala hadza? Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hal. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknati orang yang melakukan perbuatan ini. Mengerikan barakallahu. Kalau kaidah yang dipasang oleh para ulama, bahwa dosa yang diancam laknat pelakunya, maka termasuk kabair. Dosa besar. Barakallahu. Dosa yang diancam laknat pelakunya itu termasuk dosa besar. Tabahu Sulaiman an Syu'bah qala hadatsana al-Minhal an Sa'id an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man mathala bil hayawan wa qala 'Ali bin Sa'id Ibnu Abbas an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man mathala bil hayawan. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknati orang-orang yang melakukan muslah terhadap hewan-hewan. Masya Allah. Al-muslah tadi yang kita katakan adalah memotong anggota tubuh hewan sebelum matinya. قال رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم melarang dari nuhbah, nuhbah mengambil hak orang lain. Barakallahu fiik. Mengambil hak orang lain dengan paksa terang-terangan. Atau termasuk diantaranya juga nuhbah ini adalah mengambil harta ghanimah sebelum pembagiannya, termasuk nuhbah. Nuhbah ini misalnya mengambil punya orang, kalau misalnya di kampung-kampung, ya nyuri ubi orang, ngambil ubi orang di siang hari terang-terang dicabut, nyenuhbah. Atau masuk ke kebunnya orang, kemudian diambil anggurnya, diambil buah ininya, buah itunya, nyenuhbah. Dilarang, barakallahu. Al-Muslah juga dilarang, barakallahu. Qala rahimahullahu ta'ala babu lahmid dajaj, bab daging ayam. Bagaimana hukum daging ayam? Ayam ini banyak sekali jenisnya, barakallahu fiik. Dajaj untuk ayam jantan atau ayam betina, biasanya secara umum dikatakan dajaj, barakallahu fiik. Bila secara khusus ayam jago atau ayam jantan biasanya dik. Barakallahu. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Yahya qala haddathana Waqi' an Sufyan an Ayyub an Abi Qilabah an Zahdam al-Jarmi an Abi Musa yani al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama ya'kulu dajajatan. Kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan daging ayam. Artinya halal. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Ma'mar qala haddathana Abdul Warith qala haddathana Ayyub ibn Abi Tamimah عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري. Zahdam mengatakan kami berada di sisi Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Rasulullah yang mulia. Wa kana bainana wa baina hadzal hayy min jarmin ikha. Fa ata bi ta'amin fihi lahmu dajaj. Wa kana bainana wa baina hadzal hayy min jar ikha. Dan kami dengan kabilah ini ada persaudaraan, ada kedekatan. Fa'uti abi fa'ata bi ta'amin fihi lahmu dajaj. Atau fa'uti abi ta'amin, maka didatangkanlah, dijamukan, disuguhkanlah di pertemuan itu makanan dan daging ayam. Wa fil qawmi rajulun jalisun ahmar falam yadun min ta'amihi. Di kaum itu ada seorang yang duduk ahmar, barakallahu bikum, lam yadun min ta'amihi, dia tidak mau untuk mendekat apalagi memakan makanan itu. Kalau udnu, ayo dekat, ayo dekat, dekat, dekat, dekat kenampan untuk makan bersama maksudnya. Faqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu minhu. Sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah makan dari daging ayam. Beliau makan. Terkecuali memang kalau ada orang, barakallahu fikum, merasa jijik, itu lain lagi ceritanya. Atau merasa dia secara pribadi dia tidak senang dengan daging ayam apapun. Terbayang oleh dia sesuatu sehingga dia tidak bisa memakannya. Barakallahu fiik. Dan setiap dia melihat, dia tidak mau makan. Kalau dipaksa dia akan muntah. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Kalau itu lain ceritanya, barakallahu fiik. Tidak bisa dipaksa orang. Selama dia tidak mengharamkannya, tidak jadi masalah. Ini adalah selera. Qala udnu, ayo dekat-dekat makan. Sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan dari daging ini, daging ayam. Qala inni raaitu ya'kulu syai'an faqadirtuhu. Ah, ini alasan orang ini kenapa dia tidak mau memakan ayam. Inni raaitu ya'kulu syai'an. Aku pernah melihat ayam ini memakan sesuatu yang aku merasa jijik dengannya. Ya, mungkin dia pernah melihat ayam ini makan kotoran. Dan terbayang-bayang terus, terngiang-ngiang terus dalam ingatannya. Sehingga setiap dia melihat ayam, walaupun sudah digoreng, walaupun sudah dipanggang, walaupun sudah barakallahu fiik, dibakar itu ayam dengan bumbunya yang begitu menarik, tetap dia tidak mau. Terbayang tetap apa yang menjadi pengalaman dia. Seperti yang dikatakan di sini. Inni raaitu ya'kulu syai'an faqadirtu. Aku pernah melihat ayam ini, ya kan, tidak semua ayam melakukan hal yang sama. Ada ayam tidak pernah keluar-keluar dari kandang, mulai dari sejak meletas dia sampai jadi potong. Barakallahu fiik. Dipotong pun di dalam kandang atau di area, tidak kemana-mana, tidak makan kotoran, tidak makan najis. Yang jelas, ya orang ini mengatakan demikian. Aku telah melihat ayam ini pernah makan dari sesuatu yang kotor, maka aku merasa jijik. Fahalabtu alla akulahu, maka aku pun telah bersumpah untuk tidak akan memakan ayam. Faqala udnu, Abu Musa al-Asy'ari lebih menekankan, ayo dekat. Walaupun alasan tadi itu sudah diutarakan dan didengar oleh Abu Musa radhiyallahu taala anhu, tetapi Abu Musa mengatakan, "Itu jauh dekat. Ayo makan." Ukhbiruka wa uhaddithuka anni ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binafarin minal asy'ariyyin wa wafaqtuhu wa huwa ghadban. Aku akan sampaikan kepada engkau satu kisah bahwa aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sekelompok dari kalangan al-asy'ariyyin. Kabilahnya Abu Musa yang berasal dari Yaman. Aku sampaikan kepada engkau ini kisah ini. Fawabaktu wa huwa ghadban. Pas kita sampai ke Rasulullah, Rasulullah dalam kondisi marah. Entah ada apa yang menjadikan beliau marah. Alaihi salatu wassalam. Wa huwa yaqsimu na'aman min na'amis sadaqah. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi unta dari unta-unta sedekah. Fastahmalnahu. Dalam kondisi marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami meminta unta untuk kami kendarai. Dalam peperangan atau apa. Pahala fa'alla yahmilana. Rasulullah SAW bersumpah untuk tidak membawakan. Ya, mungkin dalam kondisi marah. Walaupun asalnya bukan dia yang dimarahi. Mungkin orang lain yang dimarahi. Tapi ya kondisinya ada di situ. Akhirnya Rasulullah SAW bersumpah untuk tidak membawa mereka. Faqala ma indi ma ahmilukum alaihi. Main di ma'ahmilukum alaih. Aku tidak memiliki sesuatu untuk aku bawa kalian di atas. Ini aku tidak akan memberikan kepada kalian kendaraan, begitu maksud. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW didatangkan kepada beliau sekelompok dari onta-onta. Faqala inal asyariyun. Inal asyariyun. Mana orang-orang asyariyun? Mana Abu Musa dengan teman-temannya tadi? Mana? Padahal Rasulullah sudah apa? Sudah bersumpah untuk tidak memberikan mereka kendaraan. Tidak memberikan mereka onta. Masya Allah. Qala fa'atana khamsa dhudin ibgurrid dura. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami 5 unta yang bagus-bagus. Ini qurrid dura. Ini ungkapan tentang unta yang bagus. Falabithna ghayra ba'irin faqultu li ashabi. Setelah kami terima itu unta 5 ekor, palabis nagera baik tidak jauh dari Rasulullah SAW, aku berkata kepada sahabat, nasi Rasulullah SAW yamina. Jangan-jangan Rasulullah lupa sumpahnya tadi itu bahwa beliau tidak akan memberikan kita kendaraan ini. Kita sudah diberi 5 ekor lagi, bagus-bagus lagi. Padahal beliau tadinya bersumpah untuk tidak memberikan sedikit pun atau seekor pun untuk kita. Bagaimana? Jangan-jangan Rasulullah lupa ini. Barakallahu fiik. Nasya Rasulullah SAW yamin. Wallahi la in taghaffalana Rasulullah SAW yaminahu la nuflihu abada. Wallahi demi Allah, seandainya kita membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa dengan sumpahnya tadi, karena kita tahu kalau beliau telah bersumpah tadi untuk tidak memberikan, dan kita tidak ingatkan beliau tentang sumpahnya tadi, maka kita tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Raja'na ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulna. Kami katakan, ya Rasulullah, inna istahmalna ka fahalabta alla tahmila. Ya Rasulullah, kami datang pertama kali minta kepada engkau untuk kau memberikan kepada kami unta-unta untuk kami kendarai. Dan engkau telah bersumpah untuk kami, untuk engkau tidak memberikan kami kendaraan, tidak akan membawa kami di atas kendaraan. Fadhanna annaka nasita yaminak. Sementara engkau sekarang sudah memberikan kepada kami unta-unta ini. Boleh jadi engkau lupa ya Rasulullah. Qala innallaha huwa hamalakum. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah lah yang membawa kalian. Inni wallahi insyaallahu la ahliku ala yamin fa'ara ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khairum wa tahallaltuha. Kata Rasulullah SAW, inni wallahi, saya demi Allah, insyaallah, la ahliku ala yaminin, tidaklah aku bersumpah atas sesuatu kemudian aku melihat yang lainnya lebih baik kecuali aku mendatangi yang lebih baik itu dan aku membayar kafara atas sumpah itu. Ini pelajaran bagi orang tadi yang tidak mau makan. Cuma sekedar bahwa dia melihat ayam itu, ada seekor ayam yang pernah dia lihat makan kotoran, najis. Kemudian setelah itu dia bersumpah, wallahi ana tidak akan pernah mau makan ayam. Barakallahu. Kalau sumpahnya ini yang menjadikan dia tidak makan, maka silakan dia makan, kemudian dia bayar sumpah kafarah atas sumpah. Tapi kalau memang yang kita katakan tadi itu adalah kondisi kejiwaan yang mengantarkannya setiap dia melihat ayam langsung mual-mual, barakallahu fikum, tidak mau sama sekali, wah itu tidak bisa dipaksa. Karena kapan dia dipaksa makan, dia akan muntah. Beda dengan hanya sekedar bahwa dia telah bersumpah untuk tidak makan. Barakallahu fiik. Sama dengan barakallahu fiikum ini lele, kan lele. Barakallahu fiik. Dia pernah melihat ikan lele, kolam ikan lele nyambung dengan sepiteng. Paham barakallahu fiik? Lele yang dimasukkan di bak ini samping rumahnya. Baik. Cuma lele-lele yang ya sekitar 2-2 jari begini, barakallahu fiik. 2 jari. Tapi WC-nya itu langsung nyempung. Baik. Dan dia dari bak itu, bak ikan lele itu ada lubang, memang ada beberapa lubang untuk masuk ke septic tank itu. Ini lele-lele barakallahu fiik karena sudah terbiasa, baru buka pintu WC sudah ngumpul masuk di dalam. Pintu WC baru kebuka sudah bahasa Indonesia, bahasa mana ini, bahasa bak ruju. Barakallahu fiik. Begitu buang air kemudian disiram, habis. Ada yang melihatnya. Dan memang lele-lelenya besar-besar sama yang pala-pala barakallahu fiik. Sama yang apa ini? Ini tangan-tangan yang besar-besar ini. Wih. Setelah itu dia setiap dia melihat lele, pikirannya lari ke sana. Barakallahu fiik. Padahal tidak semua lele dalam kondisi seperti itu. Paham barakallahu fiik. Walhasil baik. Kalau hanya sekedar sumpah yang menghalanginya untuk memakan, maka silakan dia membayar kafara atas sumpahnya kemudian dia makan. Tapi yang repot ini kalau memang bukan karena sumpah, karena memang apa? Baru saja dia lihat lele di atas piring, semua mual-mual dia barakallahu fiik. Kebayang apa yang pernah dia lihat. Baik. Ini bukan karena sumpah yang menghalanginya apa? Menghalanginya untuk memakan makanan itu. Masya Allah. Sekali lagi ini pelajaran besar bagi kita. Kalau hanya sekedar sumpah yang menghalangi kita untuk makan. Walaupun ada yang mendasari sumpah itu. Jadi kondisi dia pernah melihat hewan itu makan najis. Makan kotoran. Sehingga dia bersumpah. Kalau hanya sekedar sumpah yang menghalanginya untuk makan, silakan dia membayar kafarah atas sumpahnya kemudian dia makan. Tapi kalau memang itu adalah suatu yang sudah menjadi barakallahu fikum kondisi kejiwaan yang melekat dalam ingatan dia, rasa jijik itu yang terus menerus, itu yang susah. Yang biasa disebut oleh para ulama kita, hewan-hewan seperti ini disebut dengan jallalah. Jallalah. Jallalah itu adalah hewan-hewan yang memakan najis. Baik. Apakah haram untuk kita makan? Ya, kalau kondisinya makan najis terus, ya tidak boleh. Nah, terus dia apa? Ya di karantina. Baik. Di karantina. Di karantina. Dipisahkan dia di suatu tempat khusus, kemudian dia diberi makan makanan yang bagus. Bukan dari najis. Bukan dari kotoran. Diganti dengan pelet lah ya. Diganti dengan pelet yang bagus. Jadi memang makanan ikan. Makan dan mengapa? Barakallahu fikum. Setelah sekian hari lamanya nampak bahwa telah ada perubahan pada dagingnya, pada tubuh ayam itu sendiri atau hewan itu sendiri, maka boleh dimakan, boleh disembelih kemudian dikonsumsi. Allah musta'an. Taib. Pendapatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa ayam itu, kalau ayam yang biasa diumbar, dilepas itu, kemudian senantiasa dia makan najis di mana-mana. Barakallahu fiik. Ya mungkin pada saat itu orang belum membuat WC, ya kan? Buang air masih tidak di satu tempat khusus. Maka ya mungkin itu yang terjadi. Tapi zaman sekarang ini, barakallahu fiik, semua orang sudah punya apa? Sudah punya WC. Tapi seandainya pun terjadi hal yang demikian ini, seperti kejadian tadi, memang dipelihara di di dekat WC, ya harusnya apa? Di karantina. Kata Ibnu Umar di selama 3 hari, dan diberi makan, makanan yang bagus. Tapi orang kalau sudah melihat begitu dan dia memang tahu dan lihat memang ikan itu, memang susah juga mau paksa dia untuk, dia tahu ikan yang tadi itu yang ada tangkap di bak itu. Waduh, biar mau paksa sendiri mau dia, barakallahu. Tapi kita syukur sama sini, subhanakallah, alhamdulillah.